وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, kita teruskan kembali pembahasan kita, masih dalam pembahasan kitab al-Hajj. Kitab Dhurrul Bahiyyah lil-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih tentang tawaf al-ifadah, wahuwa rukun min arkanil hajj. Nah, amalan-amalan pada Yaumun Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, dan di antaranya ramal jamr aqabah, dzabh, wal halq, wa tawaf ifadah wa sa'i lil mutamatti'. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani, wa idza faragha min a'malil hajj tawafa lil wada'. Apabila sudah selesai dari amal-amal haji, maka tawaf wada. Dan juga sebelum tawaf wada, yaitu amalan pada ayam tashrik, itu mabit fi Mina. Mabit fi Mina. Nah, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Apa saja amalan mabit di Mina? Melempar jamrah. Melempar jamrah. Nah. Dan ketika mabit di Mina, ketika sudah selesai seorang dari amalan ya munar semuanya, halal sudah, boleh pakai pakaian biasa. Ketika mabit di Mina juga pakai pakaian biasa, melempar jamrah juga pakai pakaian biasa. Pakaian seperti ini kemudian melempar jamrah jais. Nah. Dan melempar jamrah yaitu 7 kali jamrah aqabah, jamratul dunya atau jamratul sukra 7, jamratul wusta 7, jumratul aqabah 7. Berarti semuanya berapa? 21. Kemudian hal yang disunahkan telah kita pelajari, 7 kali bertakbir, setelah itu doa menghadap kiblat pada jumratul sughra dan jumratul usta. Sedangkan jumratul aqabah langsung kembali ke Mina, baik lagi. Nah, barang siapa yang ingin meninggalkan ke Mina tanggal 12, boleh dinamakan nafar awal, akan tapi keluar sebelum matahari terbenam. Kalau keluar setelah matahari terbenam, dia harus melaksanakan jumrahnya besok. Keluar sore harinya silahkan, sudah jumrah itu, sudah melewati jumrah kedua, setelah itu keluar silahkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ تَأَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْهِمَ عَلِي وَمَنْ تَأَخْرَ فَلَا إِثْمَيْا لِلْمَنِ اتَّقَى. Dan yang afdal yaitu menyempurnakan sampai tanggal 13. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan al-hadyu. Itu hewan penyembelihan. Ini amalan seseorang ketika Yaumun Nahr tanggal 10. Al-Hajj di sini dikatakan Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wal hajju afdaluhu al-badanah thumma al-baqarah thumma syah. Al-Hajj paling afdal adalah badanah, yaitu unta. Thumma al-baqarah, kemudian sapi. Thumma syah, kemudian setelah itu kambing. Nah, hadza huwa al-afdal. Kenapa al-badana afdal? Karena dagingnya lebih banyak, lebih manfaat kepada orang-orang al-fuqara. Nah, hadza huwa al-afdal. Juga sebagaimana afdalnya al-baqarah, hadis Nabi alaihissalatu wassalam, seseorang yang pergi melaksanakan salat Jumat, Nabi mengatakan man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana, man raha fi sa'atil thaniya fa ka'annama qarraba baqarah. Nabi mengatakan man raha fi sa'atil ula, dia seperti berkorban badana, itu unta. Jelas bahwa unta itu lebih afdol dari sapi dan dari kambing. Nah, dan ini juga yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyembelih berhaji dalam hajatul wada. Nah, beliau menyembelih 100, beliau menyembelih 63 dengan tangannya sendiri, kemudian mewakilkan sisanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Walihadiyu afluluhu al-badana thumma al-baqarah, kemudian al-sapi. Badanah di sini badanah yang unta, dengan jenis-jenis unta. Ada yang unta punduknya satu, ada unta punduknya dua, sama saja. Thumma al-baqarah, kemudian sapi. Thumma syah, kemudian kambing. Nah, wa tujzi'ul baqarah wal badanah an sab'ah. Sama seperti hewan kurban. Ini ketika seorang dalam keadaan haji, seorang yang tidak dalam keadaan haji, itu sapi dan unta diperbolehkan dalam berserikat 7 orang. Nah, baik orang yang tidak haji berkurban di sini, berkurban sapi 7 orang. Ataupun seseorang dalam keadaan haji, haji tamattu, dia ingin menyembelih unta atau sapi patungan 7 orang. Dilihat harganya berapa, unta berapa, sapi berapa, dibagi 7. Nah, dibagi 7. Fahada jais. Fahada jais. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk berserikat sapi dan unta 7 sebagaimana dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam amarna Rasulullah SAW untuk berserikat dalam ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah, untuk berserikat ibil dan juga baqar 7 orang. Nah, wa yajuz lil muhdi ay yaqula min lahmi hajjih wa yarkaba alayhi, diperbolehkan orang yang berhaji untuk memakan hewan sembelihannya, boleh. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis Jabir. Nah, dikatakan dalam hadis Jabir, وجعلت في قدر فتبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها. Dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim rahmatullahi taala alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagian dagingnya tadi fatubikhat, dimasak. Fa'akala huwa wa Ali min lahmiha, Rasulullah memakan dan juga Ali ibn Abi Talib, wa syariba min maraqiha, dan Rasulullah dan Ali ibn Abi Talib meminum dari maraqnya tadi. Wa hadha dalil bahwa diperbolehkan seseorang yang haji untuk memakan, sama halnya seseorang yang tidak haji dia berkorban di negerinya. Afdolnya menyembelih dengan tangannya. Dan juga disunahkan untuk memakan. Boleh. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi wa yarkaba alaihi. Wa yarkaba alaihi, dan juga perbolehkan seseorang untuk menungganginya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang menuntun untanya. Yang mengatakan irkabha, tunggangilah. Kemudian orang tadi mengatakannya, Rasulullah ini hewan untuk hadyu. So mengatakan irkabha, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengulanginya 3 kali. Irkabha. Irkabha. Irkabha. Ini dalil menunjukkan bahwa disunahkan seseorang untuk menunggangi hewan hajunya. Kalau unta, kalau kambing, jangan. Karena kambing bukan. Jangan. Unta silahkan. Sapi silahkan. Nah, tapi kebanyakan unta yang ditunggangin. Nabi mengatakan irkabha. Nah, bahkan Nabi SAW pun menunggangi hewan hajunya. Ketika Nabi SAW berihram di Bil Hulaifah, Rasulullah menaiki kendaraannya. Kemudian Rasulullah berihlal di atas kendaraannya. Menaikinya. Nah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wa yundabu lahu ish'aruhu wa taqliduhu. Dan disunnahkan lahu, ini hewan hadyunya, isyar. Apa itu isyar? Nanti kita akan sebutkan. Isyaruhu wa taqliduhu. Nah. Disunahkan seorang yang mempunyai hewan hadyunya untuk isyar. Dikatakan oleh para ulama, isyar di sini adalah mengupas sedikit kulit dari unta. Dalam hadis Nabi SAW mengupas punuk unta sebelah kanan sampai keluar darah sampai jadi darah itu menjadi alamat bahwa itu adalah merupakan hewan untuk hadyu. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW ihram di Miqat, kemudian beliau meminta sahabatnya untuk mengambilkan untanya. Kemudian Nabi SAW mengisyarinya. Isyar, yakni punuk sebelah kanan dikelupas, baik dikatakan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, dengan besi atau dengan silet atau dengan pisau, silakan kelupas sampai keluar darah, sampai itu merupakan tanda. Sebagian ulama mengatakan hada sunnah. Sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan karena menyiksa hewan hadyunya. Akan tapi yang rajih adalah sunnah. Bahkan dikatakan oleh Imam Sa'di rahmatullahi taala alaih, isyar di sini sunnah. Naam. Hikmahnya yaitu pertama untuk memberikan tanda bahwa itu adalah hewan hadyu dan orang-orang agar menghormatinya. Itu adalah hewan hadyu. Juga disunahkan untuk taqliduhu. Taqliduhu yaitu mengalungkan tanda. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalungkan kedua sendalnya, boleh, atau yang lainnya. Dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur di Dil Hulaifah, kemudian Nabi memanggil untuk kepada para sahabatnya untuk mengambil untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diisyar oleh Nabi punduk yang sebelah kanan. Diberikan tanda keluar darahnya. Nah. Kemudian mengalir darah wa qalladaha na'lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalungkan na'lain. Ini juga merupakan tanda bahwa itu adalah hewan hadyu. Dan dikatakan juga oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, ini apabila mempermudah mengenali bahwa itu punya dia. Itu punya dia. Karena unta kadang sama semuanya, ini unta. Oh, ini pun unta saya nih. Kalungkan sendal saya. Kalungkan sendal saya, ini unta punya saya. Dan juga apabila hilang sehingga diantarkan. Apabila hilang, nah mengetahui oh ini unta ala apa untuk hadiyu hilang. Mana tandanya? Ada isyar, ada kalungkan itunya dikembalikan ke Mina. Nah, agar mengetahui ini punya si fulan. Nah, boleh. Kalau sekarang kasih tanda apa kayak kasih nama atau lain sebagainya dikalungkan. Ini punya si fulan, ini punya si fulan. Agar tahu, yang namanya unta kadang sama, unta. Unta sayang mana ya? Oh ini punya kamu, ini ada tandanya ini. Oh zaman dulu tadi dengan isyar dan juga dengan mengalungkan kedua sendalnya. Yang jelas tanda. Silahkan untuk mengetahui itu hewan kurbannya. Itu hewan kurbannya. Nah, dan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi menyebutkan dan juga disebutkan oleh para ulama bahwa isyar di sini untuk ibil wal baqar. Wal isyar yakunu fil ibil wal baqar. Sedangkan ghanam tidak boleh. Kenapa? Karena ghanam dha'ifah. Dha'if. Karena bulunya itu untuk menutupi badannya. Nah, kecil, lemah, berbeda dengan sapi dan unta yang kuat. Sehingga isyar di sini kata oleh para ulama khusus untuk bakar wa ibil. Tempatnya tadi di punduknya sebelah kanan. Sehingga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyar punduk sebelah kanan. Baik. Qala wa man ba'atha bi hadi lam yahrim alaihi syai' mimma yahrumu 'ala al-muhrim. Barang siapa yang membawa hadyu lam yahrum alaih syai mimma yahrumu ala muhrim, yakni seseorang yang mukim, seseorang yang membawa hewan hadyu itu diperbolehkan bagi dia untuk tidak berihram, perbolehkan bagi dia untuk tidak berihram. Contohnya ketika di Mina saudaranya bawa ini kambing punya kakak saya yang sedang haji misalkan, bawa ke Mina. Nah, orang yang membawanya tadi boleh tidak dalam keadaan ihram. Karena pertama dia tidak dalam keadaan haji. Nah, dia hanya wakil saja untuk membawa hewan kurban. Nah, karena ada yang membeli di sana, beli. Nah, ada yang mengutus seseorang, tolong carikan saya kambing atau unta. Jadi temannya bawa. Dari daerah mana gitu. Bawa. Buat saudara saya yang sedang haji. Nah, dan orang yang mengutus tadi boleh untuk tidak berihram. Nah, lam yahrum alaih syai' mimma yahrum ala muhrim. Sedangkan yang sedang dalam ihram tetap dalam keadaan ihramnya. Yang sedang haji tetap dalam keadaan ihramnya. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih al-umrah al-mufradah, umrah sendiri. Qala yuhrimu laha minal miqat. Ini bab tentang khusus umrah saja. Dan bab ini telah kita bahas, telah kita pelajari pada pembahasan hajj tamattu. Karena hajj tamattu umrah dulu setelah itu haji. disatukan. Tapi intinya sama. Sama umrohnya, umroh yang lakukan ketika haji dan umroh sendiri itu semuanya sama. Apa saja di sini sebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yuhrimu laha minal miqat. Seseorang ihram umroh di miqat. Miqatnya yang kita sebutkan, nah ada lima, Yalamlam, Dzulhulaifah, Qarnul Manazil, Zulfah dan Datul Iq. Baik. Wa man kana min Makkah kharaja ila al-Hil. Orang yang di Makkah, nam ihramnya di mana? Keluar tanah haram. Nam, keluar di batasan tanah haram. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengutus ini memerintahkan Abdurrahman untuk menemani Aisyah ke Tan'im untuk melakukan umrah di Mekah. Di sana ada daerah Tan'im, nanti ada di sana ada batasan-batasan tanah haram, sehingga seseorang ketika ahli Mekah dia keluar ke luar perbatasan tanah haram sebagaimana di Tan'im, setelah itu baru masuk ke Mekah lakukan umrah. Nah, di Tan'im tadi dia berihram di situ, mandi, memakai wangian di badannya, memakai selendang dan izarnya, berihlal di situ, ihlal umrah labbaik Allahumma umratan. Naam. Di Tan'im apabila dia orang Mekah, di Mekah. Naam. Kalau di luar, ini tadi melewati miqat. Wa man kana fi Makkah kharaja ila al-Hil. Thumma yatufu wa yas'a wa yahluq aw yuqassir. Kemudian tawaf. Setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul. Halq. Cukur bersih atau dipendekkan. Lihat di sini ala tertibnya ihram. Nah, setelah ihram apa? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian cukur. Empat sudah selesai umrohnya. Rinciannya sebagaimana yang telah kita bahas. Nah, tata cara ihramnya, kemudian baru talbiyah telah kita bahas. Ketika masuk Mekah disunahkan untuk mandi, kemudian tawaf, dimulai Hajar Aswad, kaifiyahnya, terperincinya kalian sudah pelajari semuanya. Setelah tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, disunahkan bacaan Qulullah Ahad dan Kuliah Ihwal Kafirun. Setelah itu kembali ke rukun, istilam. Setelah itu minum air zam-zam. Setelah itu sa'i. Rinciannya sebagaimana yang terdahulu. Inna safa wal marwata min syairillah. Setelah itu abda'u bima bada'allahu bih. Menaiki bukit Safa. Kemudian berzikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Nah, ini menghadap ke arah kiblat, zikir, doa, zikir, doa, diarahkan sekali. Setelah itu ke bukit Marwa. Ada tanah hijau, dua, berlari dia. Sampai 7 kali, berakhir di Marwa. Keluar Marwa, dicukur sana. Ini umroh sendiri. Ini tidak disingkat dengan haji. Dicukur dan pendekkan. Kalau umroh al-mufradah sendiri, afdalnya di halq. Dicukur, habis. Hadha wa afdal. Kenapa? Sudah tidak haji dia. Sekali umroh, cukur, habis. Wa afdal. Sebagaimana doa dari Nabi SAW, Allahumma arham muhallikin. Wahiyal masyru'a fi jami'is sana. Bahwa umroh itu disyariatkan kapan saja, silahkan. Tidak ada umrah itu harus bulan ini. Kan tapi yang afdal pada bulan Ramadan. Dimana? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan umrah fi Ramadan ta'dilul haj. Umrah Ramadan itu sama pahalanya seperti pahala haji. Pahalanya Kalau haji tetap dia harus melakukan haji. Pahalanya sama seperti pahala haji. Juga dia bisa itikaf di Masjidil Haram, melaksanakan sholat dan sebagainya. Nah, ini keutamaan al-umrah pada bulan Ramadan huwa ta'dilul haj. Sehingga umrah itu kapan saja. Berbeda dengan haji itu ada waktunya. Tidak boleh seorang haji, haji bulan Safar, misalkan. Wukufnya tentukan sendiri, ya enggak boleh. Semua wukuf sama, seluruh dunia wukuf pada waktu yang sama. Tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga haji itu ada waktunya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan yang ma'lum, dimulai dari Syawal sampai al-akhir dari ayyamut tasyrik. Itu ayyamul hajj, ayyamul hajj. Sedangkan umrah silakan. Mau kapan saja. Selesai umrohnya pagi, silakan. Siang, silakan. Malam, silakan. Mau pagi, siang, malam, serah. Umroh. Nah, waktunya tidak ada. Tidak boleh umroh tengah malam. Silakan. Mau umroh tengah malam dan sebagainya, boleh. Nah, yang jelas Masjidil Haram itu tidak pernah tutup. Tidak tutup, khusus tidak ada. Yang namanya orang tawaf itu ada saja. Semua. Ini sudah selesai, ini baru datang. Ini selesai, ini datang. Ini selesai, ini datang. Ini selesai, ini datang. Banyak. Kadang kalau orang umroh, ketika dia ingin mencium Hajar Aswad, kok penuh terus. Siang panas, terik matahari, masih banyak yang umroh. Tawaf. Saya nanti pengen cium Hajar Aswad jam 2 malam, biar orang-orang tidur. Banyak lagi. Kenapa? Ya orang namanya tawaf tidak akan berhenti. Ada yang tawaf sunnah, ada yang tawaf umroh, datang ke situ. Nah, bersamaan pada waktu itu tidak apa-apa. Ada orang tawaf umroh, ada orang tawaf sunnah bareng di situ. Tidak apa-apa. Kalau tawaf sunnah ya pakai pakaian biasa saja. Caranya tadi istilah Hajar Aswad setelah 7 sholat 2 rakaat. Umroh lagi terus. Setiap 7 tawaf sholat 2 rakaat. Nah, bercampur di situ. Ada yang tawaf sunnah, ada yang tawaf umrah. Wa ya masyru'a fi jami'i as-sanadan masyru' fi jami'i as-sanad dalam tiap tahun. Dan ini kita selesai pembahasan tentang al-hajj min awalihi ila akhirihi. Mudah-mudahan yang kita sampaikan kalian bisa memahami. Nah, walaupun kalian secara global pahami dulu. Pahami dulu. Kalau perinciannya itu ya yang paham dipaham yang bagus, ya, diiringi dengan yang sunnah-sunnah. Nah, seperti tiba Ramal dan sebagainya. Nah, kalau yang secara global tadi umroh, ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kemudian tunggu tanggal 8 ke Mina, setelah Mina tanggal 9 ke Arafah, kemudian matahari terbenam ke Muzdalifah, salat di sana isya, maghrib, setelah itu bertolak menuju ke Mina, lempar jumratul Aqabah tanggal 10, kemudian menjembelih, kemudian mencukur, tawaf ifadah, kemudian ke Mina tanggal 11, 12, 13, lempar jumrah, jumratul sughra, wusta, Aqabah, sampai tanggal 13, wa afdal. Kemudian setelah itu dia sudah selesai hajinya, mau pulang ke Indonesia, tawaf wada, 7 kali tawaf, salat 2 rakaat, setelah itu pulang ke negerinya. Sudah dia melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, dengan ini kita sudah selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke kitabun nikah. Kitabun nikah insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.